Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ para wali santri dan para asatidah serta ikhwah semua yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Sungguh kita bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita kenikmatan yang tiada terkira. Nikmatul iman, nikmatul islam, nikmat hidayah dan taufik Allah yang membimbing kita untuk selalu dalam iman dan islam kita. Dan nikmat Allah yang besar adalah nikmat Allah anugerahkan pada kita putra-putri salih-salihah yang dididik dengan kitab dan sunnah. Sungguh, ini adalah merupakan sebaik-baik pengharapan dan sebaik-baik simpanan kelak di sisi Allah Ta'ala bagi orang tua yang memilikinya. Sebab Nabiullah Muhammad SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salasin." Bila manusia anak Adam meninggal dunia, putus seluruh amalnya kecuali tiga perkara, yaitu shadaqatun jariyatun, shadaqah jariyah. Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah waladun salihun yad'ulah, anak salih yang mendoakan orang tuanya. Kalau kita semua sebagai wali santri semua sadari, sungguh anak-anak kita belajar di ma'had tahfizil Quran ini akan mendatangkan tiga semuanya. Pertama, shadaqah jariyah. Kita harus sadar, jangan sampai kita menganggap ta'awun yang diminta, ta'awun yang disampaikan dari pihak ma'had, pihak pesantren kepada orang tua, baik berkenaan dengan iuran, bulanan ataupun yang lain-lainnya. Ingat, jangan anggap itu adalah satu beban, ya. Tapi anggaplah itu adalah kesempatan kita untuk beramal jariah. Lihat, 1-2 rupiah yang kita infakkan di pesantren semisal ini tentu lebih afdol dibandingkan dengan yang lainnya, bahkan yang dipakai untuk bangun rumah kita sendiri. Karena berapa miliar sekalipun yang kita pakai untuk bangun kita punya rumah, tidak akan mendatangkan pahala di sisi Allah. Tidak ada pahalanya. Namun ketika kita infakkan di jalan Allah guna terselenggaranya pendidikan Islam yang berdasarkan Quran dan Sunnah, untuk putra-putri kita menghafal Quran dan Sunnah, beramal di atas Quran dan Sunnah, sungguh kita tentunya berharap itulah ladang jariah bagi kita. Belum lagi yang kedua adalah ilmu yang diajarkan di pesantren semisal ini. Bapak Ibu wali santri semua telah paham dan mengerti setiap hari apa yang dihafal anak-anak kita. Dari doa-doa, doa dari Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran yang dihafal, itulah kalam Allah. Dari hadis, itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka dibimbing untuk beramal beradab sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Dan itulah sejatinya ilmu yang bermanfaat, sehingga tidak ada ruginya bagi kita orang tua tentunya. Ditambah lagi bekal yang ketiga adalah anak yang saleh. Itulah pengharapan kita. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, namun sungguh perkara ini banyak manusia mengabaikan, terkhusus di zaman kita sekarang ini, karena banyaknya kesibukan, banyaknya perkara-perkara yang melalaikan, dan banyaknya fitnah kehidupan. Banyak manusia tidak lagi mengenal petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik putra-putrinya, menjadikan mereka anak soleh-solihah. Sehingga ikhwah hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, perkara yang kita kaji saat ini berkenaan dengan materi kita ini adalah merupakan perkara yang sangat penting bagi kita. Dan wajib setiap muslim muslimat untuk memperhatikannya, mengertinya, dan mengikutinya, untuk melakukan sebab-sebab membimbing putra-putri kita berdasarkan Quran dan Sunnah, dengan kita mengharap taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Karena kita orang tua adalah sekedar menyampaikan hidayatul irsyad wal bayan wad dilalah. Kita orang tua, kita para guru, asatidah, itu hanya sebatas memberikan bimbingan, memberikan keterangan, dalil, hujah kepada putra-putri kita, ini yang benar, ini Qur'annya, ini hadisnya, ini ucapan sahabat, ini para ulama, ahlus sunnah. Adapun taufik dari Allah Ta'ala. Sehingga hadirin muslimin muslimat, para wali santri yang dimuliakan Allah, perhatikan, kita bersyukur kepada Allah ketika Allah tegur diri kita, sadarkan diri kita, ya, untuk kita punya kepedulian terhadap putra-putri kita. Dengan kita menyekolahkan mereka di pesantren Tahfidzul Quran semisal ini, dengan kita mendapatkan para pengajar yang siap dan sabar membimbing putra-putri kita, sungguh ini bukan kami ingin dipuji atau para asidah ingin dipuji, bukan, tapi ini mimbab fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat Allah Rabbmu, sebutlah. Ingat ya hadirin yang dimuliakan Allah, tentunya putra-putri kita kita harapkan lebih baik daripada kita-kita yang dulu belajar hanya seperti apa adanya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang mulia ini ingin kami bacakan sebuah risalah yang kecil. Kalau tidak selesai satu kali ini, mungkin akan kita lanjut pertemuan mendatang, tentang tarbiyatul awlad fi dau'il kitabi was sunnah, pendidikan anak dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Yang kitab kecil ini ditulis beliau Syekh Abdul Salam bin Abdullah As-Sulaiman, dan ditakdim, diberi mukaddimah oleh Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahumallahu ta'ala wa ra'ah. Kita berharap dengan apa yang kita kaji ini, kita dapatkan di sini untaian nasihat bagi kita orang tua, dalam mengambil peran atau berusaha mendidik putra-putri kita, menjadikan mereka anak yang soleh, soleha. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beliau sampaikan pertama, bahwa al-aulad ni'matun minallah. Kita harus menyadari bahwa anak-anak kita, putra-putri kita adalah merupakan nikmat dari Allah Ta'ala dan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan merupakan anugerah yang paling agung. Kita semua bisa melihat antara anak dan harta. Tentunya kita lebih memilih anak. Ketika anak sakit, kita rela mengeluarkan sekian biaya demi sehatnya anak. Ya, berarti kita lebih mencintai anak daripada harta. Maka dari itu yang mengherankan, orang banyak lebih cenderung urus hartanya tapi tidak urus anaknya. Ya, dia rela kerja pagi sore urus harta. Ya, urus tokonya, urus bisnisnya, urus pekerjaannya, tapi tidak pernah nyimak biar satu jam mendengar anaknya untuk murojaah, tak bisa. Apalagi menambah hafalan, tak sempat. Ya, padahal ini penting buat kita semua tentunya. Ketika anak kita ingin memberikan setoran hafalan, anak kita ingin murojaah, luangkan sesaat. Kalau abinya tak sempat, uminya sempatkan. Beri mereka perhatian sesaat saja. Sebelum orang tua, sebelum ayah pergi kerja, sampaikan, nak sebentar abi mau berangkat, setor dulu coba abi dengar. Dan sungguh bukan tidak ada pahalanya. Karena yang dibaca adalah kitab Allah. Ini kesempatan kita dengar sedikit. Hadirin, seperti kita akan kuat ketika pagi kita sarapan nasi atau kue dan ya, teh untuk berangkat kerja. Coba kuatkan hati dengan mendengar bacaan Quran putra-putri kita sesaat sambil kita ibadah kepada Allah. Ya, jangan anggap itu tugas sekolah yang hanya guru atau ibu yang di rumah saja. Tapi bapak juga kita upayakan. Taib, Allah sampaikan kepada kita mengenai perkara ini. Dalam surat Asy-Syura ayat 49-50 Allah berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukura. Aw yuzawwijuhum dhukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u 'aqima. Innahu 'alimun qadir." Artinya, bagi Allah, kerajaan langit dan bumi, kekuasaan Allah meliputi langit bumi seluruhnya. Dia Allah menciptakan segala apa yang Allah kehendaki. Allah anugerahkan kepada orang yang Allah kehendaki anak wanita. Dan Allah anugerahkan kepada orang yang Allah kehendaki anak-anak laki-laki. Aw yuzawwijum dhukrana wa inasa. Atau Allah kehendaki mereka diberi anak laki-laki dan anak wanita. Dan Allah jadikan pula orang yang Allah kehendaki mandul tak punya keturunan. Sungguh Allah Maha tahu, Allah Maha kuasa. Ayat ini hadirinya dimuliakan Allah. Kata Imam Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya, Allah Ta'ala menyebutkan bahwa di antara hamba Allah dari para nabi dan para rasul, demikian pula kita, ada orang yang Allah beri anugerah anak wanita saja. Ada pula hanya yang diberi mereka laki-laki saja. Seperti Nabi Allah Ta'ala, yaitu Nabi Lut alaihi salatu wassalam, Allah beri anak wanita, tiada anak laki-laki. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah beri anak laki-laki, tiada anak wanita. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah beri dua-dua, laki-laki dan wanita. Ada pula Nabiullah yang tidak punya anak sama sekali, kayak Nabi Yahya alaihi salatu wasallam, mandul tak punya anak keturunan. Dan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya kita yang hadir sebagai wali santri, kita telah dapati apa yang Allah sebutkan ini. Anugerah dari Allah, anak-anak kita. Sehingga hadirin, perhatikan yang kedua, bahwa anak bisa menjadi perhiasan bagi kita orang tua. Dan juga anak bisa jadi fitnah bagi kita orang tua. Perhatikan yang Allah sampaikan pertama tentang anak sebagai perhiasan. Allah menyebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. Allah Azza wa Jalla sampaikan, Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Allah sampaikan, harta benda dan juga anak-anak adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Kita semua juga mengakui, hidup tanpa harta kita tak bisa. Punya harta tak punya anak juga hampa. Maka berbahagialah orang yang Allah berikan padanya harta juga anak, sehingga hidup terasa bahagia. Ya, setelah dapatkan istri yang kita cintai, dapat harta yang kita miliki, dapat anak-anak yang menghibur hati, sungguh itu adalah kebahagiaan hidup, kesenangan hidup. Seperti yang Allah sampaikan dalam surat Ali Imran ayat 14. Allah Ta'ala tidak pungkiri bahwa Allah ciptakan kita manusia punya kecintaan yang besar terhadap perkara ini semua. Sampai Allah katakan, Zuyina linnasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Allah sampaikan, dihiasi pada manusia adanya kecintaan yang besar terhadap wanita, yakni istri, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, dan harta benda yang banyak. Siapa orang yang gak senang dengan punya harta banyak? Siapa yang gak suka dengan punya istri yang dicintai, yang menyenangkan hati, begitu pun anak-anak? Dan hadirin yang dimuliakan Allah, Allah sebutkan di antara kecintaan harta yang dicintai manusia, minad dhahabi wal fiddati, berupa emas, perak, wal khaylil musawwamah, yaitu kuda-kuda yang ditambat atau kuda-kuda pilihan. Kalau sekarang mungkin juga ya, mobil-mobil pilihan, wal an'ami wal haras, binatang ternak, sawah, ladang, kebun. Allah katakan dzalika mataul hayatid dunya, itu semua adalah kenikmatan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Perhatikan apa yang Allah tutup dalam ayat ini, dan Allah Ta'ala di sisinya adalah sebaik-baik tempat untukmu kembali. Jangan terpedaya dengan ini maksudnya. Allah sampaikan, makanya dalam surat Al-Kahfi tadi, Allah telah katakan bahwa harta benda, begitupun anak-anak, perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihat, adapun yang kekal, amalan-amalan saleh, itu khairun inda rabbik, lebih baik di sisi Rabbmu sawaban pahalanya, wa khairun amala, dan itu sebaik-baik pengharapan bagimu. Para aba, para ummahat, wali santri yang dimuliakan Allah, Allah sebutkan ini ayat mengingatkan pada kita semua agar kita tidak terlena, betapapun cintanya kita kepada anak, betapapun cinta dan senangnya kita pada harta, tapi ingat, itu semua tidak bisa kita miliki kecuali kalau itu harta kita infakkan di jalan Allah. Kalau anak-anak itu kita didik menjadi anak-anak yang soleh-solehah, itu baru akan kita bisa miliki. Walaupun di dunia kita mengaku itu kita pun anak, harta itu katong pung harta, Namun tidak akan milik kita nanti di akhirat. Ketika harta yang Allah berikan di dunia tidak pernah kita infakkan di jalan Allah. Ketika anak-anak luput tidak kita didik. Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tiada manfaatnya kelak di akhirat harta benda yang kau punya, anak-anak yang kau bangga, kecuali orang yang datang pada Allah dengan hati yang selamat, yang datang dengan kesolehan. Maka Allah ingatkan, yang kekal itu kalau amalan-amalan soleh. Maka jadikan hartamu sebagai sarana untuk mendapatkannya kembali di sisi Allah. Infakkanlah di jalan Allah. Sebab Allah katakan dalam Al-Quran, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ إِنَّ اللَّهِ. Apapun yang kau infakkan di jalan Allah, kelak akan kau kembali dapatkan di sisi Allah. Hingga pernah hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika kumpul seperti ini para sahabat radhiyallahu anhum, beliau tanya, kalian lebih suka harta punya kalian sendiri, milikmu sendiri, ataukah kalian suka harta milik ahli waris kalian? Kata para sahabat radhiyallahu anhum, tentu ya Rasulullah, kami suka harta milik sendiri. Maka beliau pun katakan, harta yang kau punya adalah apa yang engkau infakkan di jalan Allah. Itulah sebenarnya hartamu. Sedangkan harta yang kau simpan, harta yang ada di sawah, di ladang, di kebun kalian, atau di gudang kalian, itu hakikatnya adalah harta ahli waris kalian. Karena kalau sesaat engkau meninggal dunia, engkau tak lagi punya itu semua, melainkan ahli warismu lah sebagai pewarisnya yang senang dengan apa yang kau tinggalkan itu. Maka kalau kita cinta itu harta, pingin jadi milik kita, jangan segan, jangan kita kau aja terlalu bakhil, infakkan di jalan Allah. Dan hadirin, ingat ya, ketika kita memberikan ta'awun dalam perkara terselenggaranya pendidikan yang di dalamnya ada pendidikan Quran dan Sunnah untuk mendidik putra-putri kita soleh-solehah, jangan sekali-kali kita merasa berat hati. Kalau bisa, kita bisa menambah. Jangan justru kita minta dispensasi. Ya, maksudnya apa? Subhanallah, ini kesempatan kita untuk menabung. Sehingga Allah kata, Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, manakasatun man sadaqatun min malin, tidak akan pernah sedekah itu mengurangi hartamu. Mungkin dalam matematika kita punya pikiran, 1 juta kita kasihkan di jalan Allah, disedekahkan 100 ribu, kurang jadi 900 ribu. Tapi pada hakikatnya yang 100 ribu itu yang kita infakkan tersimpan di sisi Allah. Hadirin, kadang-kadang manusia berpikir yang dimasukkan di bank itulah yang dia punya. Yang diinfakkan itu hilang. Sehingga dia senang menabung yang di bank, tapi sedikit yang diinfakkan di akhirat. Kadang seperti itu pikiran kita. Padahal sungguh, ketika kita menginfakkan di jalan Allah, itulah yang akan kekal, kata Allah. Dan itu sebaik-baik pahala di sisi Allah. Dan itu sebaik-baik pengharapan. Lihat hadirin, ketika orang meninggal dunia dalam keadaan dia lalai, seperti yang Allah ingatkan kepada kita dalam suratul Munafiqun ayat yang ke-9, 10 dan seterusnya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai melalaikanmu dan ya membuat kamu tertipu anak-anak kalian, harta kalian, dari ingat atau beribadah kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Allah perintahkan anfiku mimma razaqnakum, infakan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan pada kalian. Min qabli ayati ahdakumul maut, sebelum datang padamu kematian, hingga ketika datang ajal padamu atau seorang di antaramu, dia hanya mampu berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rabbku, andaikan kau tangguhkan kematianku sesaat, ya la asaddaqu aku minas salihin, pasti aku akan bersedekah dan aku akan jadikan diriku orang saleh. Lihat hadirin, begitupun harta kita dan anak-anak kita. Kalau lalai kita tidak menggunakan di jalan Allah harta kita, kita tidak mendidik putra-putri kita untuk menjadi anak yang saleh-salihah, sungguh tidak akan menjadi pembela kita, bahkan akan menjadi hujjah atas diri kita dan bisa menjadi sebab azab wal-iyadzubillah pada diri kita. Maka Allah ingatkan, di samping harta anak-anak itu perhiasan, juga harta dan anak-anak itu adalah fitnah. Sebagaimana yang Allah ingatkan dalam surat Taghabun di ayat yang ke-15, Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Allah Ta'ala sampaikan, sungguh harta-harta kalian juga anak-anak kalian adalah fitnah, cobaan dari Allah, dan Allah Ta'ala di sisinya adalah pahala yang besar. Pahala apakah hadirin? Coba renungkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-15, Allah sampaikan kepada kita, kul hal unabbi'ukum bi khairin min dhalik, kul aunabbi'ukum bi khairin min dhalik, katakan wahai Nabi, maukah aku beritakan kepada kalian yang lebih baik dari harta yang kau miliki, dari kebun, sawah, ladang yang kau punya, dari anak-anak yang kau bangga, yang itu merupakan perhiasan dunia, maukah ku beritakan pada kalian lebih baik dari itu? Allah katakan, lilladzina taqau inda rabbihim jannatum tajri min tahtihal anhar, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah, Allah beri mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharah, dan Allah beri mereka istri-istri dari bidadari yang suci. Wa ridwanum minallah, dan Allah beri mereka keriduan dari Allah. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah maha mengetahui, Allah maha melihat terhadap apa yang dilakukan hamba. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, semua ayat ini mengingatkan kita, jangan sampai kita bakhil dengan harta untuk kita infakkan di jalan Allah. Begitupun jangan sampai kita bakhil dengan anak-anak kita, ya, untuk mereka belajar ilmu agama Allah. Beri mereka itu semua dorongan, motivasi, dukungan dan perhatian, sepenuh perhatian kita, agar mereka bisa menjadi anak yang soleh-solehah. Karena sungguh hadirin yang dimuliakan Allah, seperti kita kalau mau pergi Jakarta, kita sibuk cari tiket untuk bisa terbang atau naik kapal. Ya, kita akan meninggal dunia, mestinya kita sibuk untuk mencari bekal. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, beliau mengingatkan kepada kita, Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautih. Orang yang cerdas adalah orang yang dia tundukkan jiwanya dan beramal untuk bekal setelah matinya. Wal ajizu man tabi'a nafsahu hawah, orang yang dungu, orang-orang yang mengikuti nafsunya, orang-orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya, wa yatamanna 'ala Allah, dan ia berangan-angan mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Hadirin, kita sadar Beliau juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al auladu majbanatun mabkhalatun." Sering anak-anak bikin orang tua itu penakut, bikin orang-orang tua itu kawaja, bakhil. Bagaimana itu? Ya, disampaikan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seringkali karena anak orang tua jadi penakut. Ada seruan jihad, takut kalau mati nanti anak jadi yatim, istri jadi janda. Sehingga ia penakut dan pengecut, tak mau berani maju. Khawatir ini itu dan sebagainya. Atau juga anak menjadi mabkhalatun, bikin orang tua kawaja, bakhil. Maksudnya bakhil, kalau untuk beli pakaian anak, beli mainan anak, beli perkara yang dimau anak, tak pernah orang tua bilang mahal nak. Tapi karena cinta anak, apa yang diminta kasih. Biar oto-oto mainan yang harga 1 juta, anak minta kasih. Kalau yang biasa-biasa malu dengan tetangga, tetangga pakai remote, kau juga bisa nak, beli yang besar sekali. Ya, tapi giliran untuk ilmu yang di sini adalah untuk kebaikan anak berkenaan dengan ilmu, terkadang orang tua bakhil. Bahkan untuk dirinya berinfak di jalan Allah, bakhil. Hadirin, untuk belikan semangkok bakso anak atau makanan jajan anak, tak pernah orang tua bilang saya enggak ada uang. Tapi giliran untuk kotak infak, pasti cari yang parang-parang. Itu yang terjadi. Bakhil gara-gara anak. Nah, hadirin yang dimuliakan, ini sabda Rasulullah SAW. Sering orang tua berpikir, anak saya ketika datang bantuan, anak saya masih mau kuliah, anak saya masih begini, anak saya masih begini. Anak-anak jadi alasan menghalangi kebaikan bagi dirinya, bakhil untuk di jalan Allah. Tapi hadirin, kita akan sampaikan berikut faedah anak soleh bagi orang tua, agar kita semakin semangat untuk mendidik putra-putri kita menjadikan anak soleh-soleha. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis riwayat Imam Muslim yang kami bacakan tadi. Dalam riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslim, juga dalam Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibni Adam inqata 'amaluhu." Kalau anak Adam meninggal dunia, putus seluruh amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Semua paham, semua mengerti. Yaitu apa? Sodako jariah, ilmu yang bermanfaat, ya. Sodako tun jariatun, awa ilmun yuntafa'ubih, awa ladun salun yad'ulah. Kita semua tahu 3 perkara ini. Namun ternyata, untuk mengupayakannya, hadirin, terkadang kita ini lemah. La haula wala quwata illa billah, maka kita mohon bantuan kepada Allah. Kita berlindung jangan sampai kita lemah. Ya. Hadis yang kedua. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatu fil jannah fa yaqul anna hadha fayuqal bistighfari waladakallak." Sungguh ada seorang di surga, dia diangkat derajatnya oleh Allah hingga tinggi, sampai-sampai dia sendiri tidak merasa tidak pas. Karena apa? Jauh dari dia punya amalan, melampaui amalan yang ia lakukan, terus Allah angkat derajatnya sehingga bikin dia heran dan bertanya, kenapa aku ini? Fayuqal, maka dikatakan kepada orang tersebut, bistighfari waladakallak, itu karena sebab permintaan ampun anakmu untukmu. Tentunya ini anak yang bisa ngaji, bukan anak yang cuma bisa nyanyi. Ya, dan tidak mungkin kalau anak itu bisa ngaji kalau enggak diajari. Kalau nyanyi bisa sendiri. Karena apa? Tinggal ikut saja, tapi kalau ngaji tak bisa. Hadirin, kenapa untuk mengaji harus diajari? Itulah ilmu. Seperti rumput tumbuh sendiri, kalau padi harus ditanam. Kalau seorang petani paham, mungkinkah kita tanam padi dihambur saja di atas rumput begitu? Kira-kira kalau padi dihambur begitu saja tanpa diolah tanahnya, tumbuh tapi campur rumput dan tidak akan hasil bagus. Sedangkan yang diolah, dikelola sedemikian rupa, kita tanam padi, rumput kejar sampai tak tutup itu padi oleh rumput. Begitu pula kita anak-anak, yang dididik, diajar orang tua, disiplin terus, kadang-kadang anak-anak terpengaruh, pengaruh-pengaruh luar yang jelek, pengaruh budaya, pengaruh lingkungan, pengaruh ini dan itu sebagainya, fitnah. Apalagi anak yang biarkan begitu saja tumbuh. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, ingat, kalau kita inginkan anak kita mengangkat derajat kita, ajari mereka mengaji. Kalau kita tak sanggup, dukung mereka ya untuk bisa mendapatkan ilmu dengan apa yang kita mampu. Harta, tenaga, perhatian, berikan semua. Karena ini termasuk jihad bagi kita dalam mendidik putra-putri kita. Hasilnya kita mohon kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keutamaan anak yang saleh. Disebutkan dalam hadis yang dilakukan Imam Ibnu Majah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sab'un yajri ajra lil abdi ba'da mautihi. Ada 7 amalan yang pahalanya terus mengalir bagi hamba pelakunya walau ia telah meninggal dunia. Fi qabrihi, wa huwa fi qabrihi, dia sudah dalam kubur, sudah dikubur, tapi pahalanya terus ngalir. Ya, ini yang kita mau. Pertama, yaitu man 'alama ilman, orang yang mengajarkan ilmu dan ilmunya diamalkan. Yang kedua, awajin nahron, orang yang mengalirkan sungai atau air mengalir, dialirkan ke tetangga supaya kebunnya, kebun tetangga, sawah tetangga ikut dapat air. Atau yang ketiga, hafru ba'ran, yakni dia menggali parigi atau sumur bi'ran untuk dia dan tetangga-tetangga sekitar. Selama orang mengambil air darinya, maka sedekah bagi dia. Ia telah meninggal dunia, tapi orang ambil air dari sumur yang ia gali, dia dapat pahala, mengalir terus. Atau yang keempat, ghorasa nakhlan, menanam pohon, pohonnya berbuah, lalu orang mengambil manfaat dari buahnya. Ya. Atau yang kelima, bana masjida, membangun masjid. Atau yang keenam, warasa mushafan, dia memberi waris atau memberi ya mushaf Al-Quran di masjid atau di pesantren untuk dibaca. Atau yang ketujuh, tarku wala dan yastaghfir lahu ba'da mautihi, dia meninggalkan anak soleh yang selalu mohon ampun untuknya. Anak yang soleh yang mendoakan, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa yang cukup pendek ini, kalau diucapkan anak kita setelah kita meninggal dunia, ini termasuk yang akan menyelamatkan diri kita. Tapi biar pendek begini, kalau kita punya anak tidak bisa mengaji, orang tua meninggal dunia, dong taparego, panggil tetangga, panggil kiai untuk datang di rumah bikin acara, bikin hari. Apa? Untuk mengaji. Biar khatam Quran 30 juz. Beda lagi dengan anak sendiri yang baca doa. Baru yang pakai biaya. Apakah kita mau doa setelah selesai sholat mau pakai biaya dulu? Hadirin, sungguh kalau anak yang soleh setiap saat dalam sholat dia munajat pada Allah, mendoakan orang tuanya, ini lebih praktis. Nah hadirin, termasuk ilmu yang kita ajarkan. Maka pada ummahat, khususnya para ummahat, ambillah kesempatan terbesar peranmu dalam perkara ilmu. Ajari putra-putrimu Al-Fatihah. Ajari kalimat thayyibah. Sebab apa? Di dalam setiap dia sholat nanti akan membaca Fatihah. Kalau sampai anakmu tidak dapatkan darimu, tapi dapat dari ustazah lain, dari ustaz yang lain, engkau rugi. Ternyata bukan kau yang pertama ajarkan pada putra-putrimu. Begitupun aba, para bapak, perhatikan. Apa kita tidak bisa ngajarin Fatihah anak-anak kita? Kalau bisa, ajarkan. Ini yang utama. Sehingga sedikit ilmu yang kita ajarkan padanya, dia bisa hafal dari kita selama ia baca. Pahala buat kita ngalir. Ini minimal. Apalagi kalau orang tua bisa ajarkan semua. Masya Allah. Kalaupun tak bisa, ambillah bagian. Jangan sampai kalau kita tak bisa memberikan semua, ya jangan tinggalkan semua. Dipasrahkan aja pada ustaz, tidak demikian. Kemudian hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hal yang harus kita perhatikan keempat pula, yaitu wajibnya kita mendidik anak menjadi anak yang soleh. Ini adalah perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat bahwa mendidik anak itu bukan karena kebutuhan orang tua dan bukan karena malu dengan tetangga atau ya gengsi dengan keluarga. Sehingga karena anak kita ini tidak ada ijazah sekolahnya, gengsi dengan tetangga dan keluarga, setiap kali kumpul keluar ditanya, anakmu sekolah apa? Pesantren, tahfidz Quran. Lalu nanti lulus jadi apa? Enggak ada ijazahnya lu. Nanti jadi apa? Enggak ada ijazahnya. Hadirin, ingat target pendidikan kita orang tua yang harus diberikan kepada anak bukan mereka itu untuk jadi apa? Manusia. Jadi orang. Maksudnya jadi orang kaya. Jadi orang yang punya jabatan. Bukan itu. Tapi Allah perintahkan kita mendidik anak untuk menjadikan mereka anak-anak yang soleh-solehah, yang selamat dunia akhirat. Karena apa? Seperti kita senang dengan mereka di dunia, kumpul bersama mereka di dunia, tentunya kita bahagia kalau Allah kumpulkan kembali kita di akhirat bersama mereka. Dan ini bukan hal yang mustahil, tapi ini adalah perkara yang pasti Allah berikan. Karena Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Dan orang-orang yang mereka beriman, kemudian anak cucunya juga ikuti orang tuanya, sama-sama mereka juga iman, dengan itulah Allah kumpulkan mereka semua di surga bersama anak keturunannya. Dan Allah tidak sia-siakan sedikitpun amal mereka. Itu yang kita upayakan dan ini target pendidikan kita. Adapun kalau hanya sebatas dunia, ingat hadirin, kita di dunia terlahir sudah ada jatahnya. Betapa banyak orang tua yang kecewa dan putus asa. Anak sudah dididik dari kecil sekolah negeri-negeri terus. Dari mulai SD, SMP, SMA, kuliah negeri. Harapannya di pegawai negeri, tidak pernah lulus tes pegawai negeri. Kecewa orang tua. Anak pun frustasi. Jadi apa jadinya? Ngaji tak bisa. Kerja malu dan gengsi dengan tetangga. Kuliah sarjana, ngelamar enggak diterima. Mau jadi apa kira-kira? Frustasi. Coba kalau anak-anak yang dia pendidikan agamanya bagus, syukur dia sarjana agama bisa. Kalaupun tidak bisa agama, tidak akan bikin kecewa orang tua. Dia mengerti hak orang tua. Sehingga ingat firman Allah bahwa pendidikan dalam Islam kepada anak ini tanggung jawab orang tua dan perintah Allah langsung. Allah katakan pertama dalam surat Tahrim ayat yang ke-6. Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dimaksudkan qu anfusakum engkau jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka dengan cara bagaimana? Dengan cara didik mereka, ajarkan ilmu kepada mereka. Bukan sekedar diajari, tapi dididik. Karena Pak Hadirin, kalau sekedar diajari, diberitahu, selesai, cukup. Tidak, harus dididik. Maka yang kedua, dalam surat Toha 132, Allah Ta'ala sampaikan perintah, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah kau padanya. La nas'aluka rizqa, kami tak akan pernah minta padamu rizki. Nahnu narzukuka, justru kami Allah Ta'ala yang memberimu rizki. Wal akibatu litaqwa, akhir kebaikan hanya bagi orang-orang yang takwa. Perhatikan hadirin, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Allah sampaikan dalam ayat yang agung ini secara lebih khusus, ya, perintah untuk kita orang tua, ayah terutama, memerintahkan istri anak untuk sholat, dan jangan sampai mereka terkena ancaman fawailul lil musallin, celaka mereka orang-orang yang sholat. Jangan kita salah paham, sholat aja celaka, ya, mending gak sholat, ini adalah pemahaman kafir, ya. Bukan begitu, kalau sholat tak betul akan celaka, maka perhatikan sholatnya. Sehingga kata Sa'd bin Abi Waqqash, siapa mereka yang dikatakan celaka sholatnya? Allah jelaskan di atas sudahnya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka orang-orang yang lalai dari sholatnya. Termasuk lalai dalam sholat, kata Sa'd bin Abi Waqqash radhiyallahu an, itu adalah orang yang menunda-nunda waktu sholat setelah datang sholat waktunya. Kalau menunda-nunda saya termasuk ayat ini, termasuk alladzina hum an sholatihim sahun, lalu bagaimana kalau meninggalkannya? Anak kita SMA belum sholat. Sholat kalau sempat, banyaknya enggak sempat. Alasannya sekolah masuk siang, jam 12 belum zuhur sudah berangkat. Di sekolah tak sholat zuhur, asar, enggak sholat. Pulang mau maghrib, lari dengan teman main dulu. Pulang semalam, lat. Kapan sholatnya? Kira-kira apakah cuma anak yang dosa? Tentunya orang tua jauh lebih dosa. Karena apa? Dia begitu karena lalai orang tua mendidiknya. Sehingga Allah katakan, hal yang harus kita ingat, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ أَضَعُ السَّلَاتِ وَتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ. Lalu datang generasi setelah mereka, pengganti generasi yang melalaikan sholat dan memperturutkan syahwat. Kalau ini terjadi, فَسَفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ, berarti dekat, ya, kesesatan menimpa mereka, kehancuran menimpa mereka. Maka hadirin, perhatikan anak-anak kita. Kemudian hadis Rasulullah SAW menyebutkan, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyyati, kalian semua pemimpin yang akan diminta tanggung jawab dari kepemimpinannya. Sehingga kita orang tua punya tanggung jawab besar pada anak-anak kita. Lebih lagi hadis yang kedua, beliau bersabda, murru abna'akum bis sholat, perintahkan anak-anak kalian sholat, wahum abna sab'asinin, ketika mereka anak umur 7 tahun. Wadribuhum, pukul mereka alaiha, karena sholat belum benar. Ya, wahum abna asyrin, ketika anak itu mereka umur 10 tahun. Wafarriku bainam fil madaji, kalian pisahkan mereka tempat tidurnya. Jangan anak umur 10 tahun masih dengan orang tua tidur bersama, atau campur laki dan perempuan mereka bersama. Jangan. Ya, hadirin, kalau anak sendiri saja tidak boleh, apalagi kalau dengan orang lain yang bukan mahram, maka berbahaya. Ya, perhatikan ini. Kemudian juga sabda beliau Rasulullah SAW dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan, kafa bil mar'i isman ay dhayya man yaqut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup seorang ia berdosa ketika mengabaikan tanggung jawabnya. Cukup seorang tua dikatakan ia berdosa ketika mengabaikan tanggung jawab pendidikan pada anak-anaknya. Nas Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, memang kita sadar petunjuk itu di tangan Allah, tapi kita juga punya tanggung jawab memberi petunjuk kepada anak. Maka di sini ada dua petunjuk. Yang pertama petunjuk yang sifatnya bayan wal irsyad wal hujjah. Penjelasan, bimbingan, hujjah, dilalah, dalil. Kita tunjukkan kepada anak, ini nak yang halal, ini yang haram, ini yang sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid. Tunjukkan kepada anak, ini tanggung jawab kita orang tua. Adapun taufik, hidayah taufik, Allah yang memberinya. Allah mengilhamkan ia kepahaman dan membimbing ia mengamalkan, itulah taufik dari Allah. Ya, maka kita orang tua sebatas mengantar kepada anak-anak kita pada pintu kebaikan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sampai jam 11 sedikit kami tambahkan. Di sini beliau menyampaikan tentang langkah-langkah ilmiah dalam pendidikan anak menurut Quran dan Sunnah. Kalaupun kami tidak sampaikan semua, kami nukil satu dulu. Yang pertama, beliau mengingatkan kepada kita, langkah awal adalah mulai dari diri kita sebagai ayah, sebagai ibu. Benahi dan perbaiki diri kita dalam iman kepada Allah Ta'ala. Karena Allah perintahkan ku anfusakum, ini jelas tadi ayatnya, surat Tahrim 6. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Berarti mulai dari diri kita, bukan dari orang lain. Ya. Kemudian yang keduanya, berkenaan dengan masalah ini, pendidikan anak, ikhtiarul kita sebagai ayah, jauh sebelum anak kita lahir, kita punya tanggung jawab memilihkan calon ibu buat putra-putri kita. Kalau sudah terlanjur dia milik kita, istri kita sudah punya anak, tinggal benahi istri dan anak kita. Dari diri kita dulu kita benahi, kemudian istri dan anak kita. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah? Kita diperintahkan untuk memilih ibu sebagai calon buat anak-anak kita, guru. Ingat, keberhasilan orang tua memilih wanita salihah ini adalah merupakan awal keberhasilan langkah menuju kebaikan anak-anak generasinya. Karena apa? Ibu adalah awal madrasah pertama di rumah sebelum anak mengenyam pendidikan di luar rumah. Makanya beliau Rasulullah SAW sampaikan kepada kita bimbingan dalam cara memilih anak istri untuk kita. Beliau sampaikan di antaranya dalam hadis Imam Abu Dawud, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukassirun bikumul umam. Kalian nikailah wanita yang besar cintanya, ya, hangat, dan juga wanita yang banyak anaknya. Sungguh aku bangga dengan kalian, dengan banyaknya kalian atas umat-umat yang lain. Juga beliau sampaikan kepada kita dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunkahul mar'ali arba'in, wanita dinikahi sebab empat perkara. Lima liha, karena hartanya. Lihasabiha, keturunannya. Lijamaliha, karena kecantikannya. Walidinia, dan karena agamanya. Namun dari empat kriteria ini, fadfar bidhatid din, utamakanlah wanita yang beragama. Taribat iyada, selamatlah tanganmu sehingga engkau tidak akan memukul dia, karena dia wanita salihah yang akan bisa berperan sebagai ibu dan pendidik di rumah. Maka Allah puji dan sanjung dalam surat An-Nisa 34 tentang wanita salihat. Allah katakan, fassalihatu qanitatun hafizat. Adapun wanita-wanita salihat, itulah wanita yang selalu taat kepada Allah, taat pada suami. Hafizat, dia menjaga diri, kehormatannya, menjaga harta dan anak-anak suaminya. Lil ghaibi, ketika suami tidak ada di rumah. Bima hafizallah, seperti halnya Allah telah memelihara dirinya. Dan ilafila barakallahu fikum, beliau Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam hadis berikut ini. Imam Ad-Daruquthi mengatakan, iyyakum wa hadra'ud diman, hati-hati kalian dengan hadra'ud diman. Apa itu hadra'ud diman? Para sahabat bertanya kepada beliau. Qalu, mereka para sahabat berkata, wa ma hadra'ud diman, apakah itu hadra'ud diman ya Rasulullah? Ya, kayak sayuran subur bagus tapi di tempat najis. Ya, Beliau menggambarkan seperti itu. Beliau katakan almar'atul hasna fi manbatis su. Hati-hati kalian dari wanita cantik, ya, cantik mengagumkan hatimu namun tumbuh di tempat yang buruk. Sehingga khawatir buruk nanti akhlaknya, buruk agamanya, akibatnya engkau telah ambil dia, ternyata dia tidak bisa mendidik anakmu. Karena dia cantik kau ambil karena cantiknya, dia pintar bersolek, engkau nanti rugi ketika istrimu tak bisa mendidik anak kecuali hanya bisa ajari bersolek saja. Hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah. Ini diantara petunjuk yang bisa kami sampaikan terlebih dahulu sampai di sini. Sebenarnya langkah-langkah ini baru kita memasukinya, namun karena waktu, insya Allah waktu yang akan datang, semoga ada kesempatan kembali kita melanjutkannya untuk kita menambah pengalaman dan menambah ya pedoman dalam pendidikan putra putri kita. Kalaupun kita tidak bisa mengantarkan mereka sampai dewasa, paling tidak selama hayat di kandung badan kita, kita telah upaya untuk mengarahkan mereka pada kebaikan. Akhirnya kita mohon pada Allah taufik dan petunjuknya. Semoga apa yang kita kaji ini Allah memberikan kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga putra putri kita menjadi anak yang saleh-salehat. Dan demikian yang mampu kami sampaikan. Mohon maaf bila ada ketersinggungan atau hal-hal yang kurang berkenan. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.